الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid sampai pada ucapan beliau rahimahullahu taala, wa fi akhir, di dalil yang lainnya, maksud tentang masalah doa yang orang semestinya hanya berdoa kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kapan berdoa kepada yang lainnya, maka dia telah mengibadahinya. Dengannya dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi, berdoa kepada Allah suatu kemestian. Baik. Wa hadits laisa syai'un akrama 'alallahi min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Doa adalah pernyataan, pengakuan. Maka ketika orang merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, ya tidak akan berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ketika dia merasa tidak mampu, tidak memiliki, tidak bisa menguasai, maka senantiasa dalam kehidupannya dia berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Ini pengakuan tentang ketidakmampuan kita, sehingga mengharuskan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa shahahahu. Hadis ini tadi, laisa syai'un akrama 'alallahi min ad-du'a, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hibban serta Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau. Wa qawluhu ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman, wa imaduddin, dan tonggak dari agama ini, serta cahaya langit dan bumi. Awal Hakim Musah. Wa qalu sallallahu kullu syai'in hatta syas'a. Hatta syas'a idza qata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya yang kalian butuhkan. Jadi minta apapun, hatta syas'a, sampai tali sendal sekalipun kalau lagi terputus. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada mengatakan, "Oh, masa aku cuma tali sandal putus terus meminta lagi." Anda tidak akan bisa apa-apa kalau Allah tidak memudahkan. Jadi, Anda tidak akan bisa apa-apa kalau bukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Anda menganggap remeh padahal sekian banyak orang tidak memiliki alas kaki. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang Anda anggap itu adalah sesuatu yang remeh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta syas'a idza qata'. Al-hadis. Barakallahu bik. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, afdalul ibadati ad-du'a. Baik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati ad-du'a. Afwan Ibn Abbas mengatakan afdalu al-ibadati ad-du'a wa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan beliau membaca firman Allah, wa qala rabbukum, Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepada astajib lakum, aku akan memenuhi permintaan kalian. Allah sudah berjanji, kurang apa lagi? Pokoknya Anda meminta. Iya. Subhanallah. Baik. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak peduli tentang dijawab atau tidak doaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena itu pasti dijawab. Yang aku gundah gulana ini, apakah aku diberi taufik untuk berdoa atau tidak? Ini yang penting, Anda berdoa atau enggak? Baik. Kata beliau, la yahumuni hamul ijab. Anda enggak terlalu bingung tentang masalah Allah ijabah atau tidak. Taib, yang menjadi aku gundah gulanakan ini adalah apakah aku diberi taufik untuk berdoa atau tidak ini. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mengatakan selama kita berdoa begitu enggak terkabulkan. Ya. Tetap terus berdoa dan berdoa. Boleh jadi ketika Anda berhenti, sebenarnya tinggal beberapa kali lagi Anda berdoa, Anda sudah beri. Anda akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Rasulullah, ajib rabbuna min kunuti 'abdihi wa qurbiyarihi. Allah Subhanahu wa taala terheran-heran terhadap seorang hamba dengan keputusasaannya. Padahal sebentar lagi seandainya dia teruskan doanya akan berubah keadaan. Subhanallah. Anda seandainya pun Anda tidak diberi apa yang Anda minta, Allah gantikan dengan yang lain yang lebih baik. Kalau tidak sekarang juga nanti. Atau Allah menggantikan sesuatu, yakni engkau dipalingkan dari kejelekan yang sama dengan apa yang Anda minta dari kebaikan. Intinya tidak akan pernah Anda rugi dengan doa. Sehingga para sahabat ketika diberitahu bahwa sekian banyak kemungkinan dengan doa yang dipanjatkan, tidak akan ada ruginya. Baik, Anda baru saja berdoa, Anda sudah beribadah, Anda dipahalai. Barakallahu fiik. Para sahabat langsung berkata, idan nukfir. Kalau begitu ya Rasulullah, kita akan lebih banyak berdoa. Kalau pasti dikabulkan oleh Allah SWT dengan berbagai macam kemungkinan tadi. Kata Rasulullah SAW, Allahu akthar, Allah lebih banyak pemberian. Baik. Tidak akan habis apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan apa yang Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam hadis qudsi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idi wahidin fas'alu kulla wahidin minni mas'alatahu fas'aluni fa'atitu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma yanqusu indi illa ma kama yanqusul mikhyat ila udkhilal bahri. Coba. Begitu kayanya Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-Ku semuanya. Dari kalangan jin dan manusia, dari jin dan manusia pertama sampai jin dan manusia terakhir. Seandainya mereka berkumpul di satu tempat dan semuanya memanjatkan doa meminta kepada-Ku dan Aku memenuhi semua permintaan mereka tanpa kecuali. Maka tidak akan terkurangi dari kekayaan-Ku kata Allah Subhanahu wa taala kecuali sama seperti terkuranginya air laut dengan dimasukkannya jarum, kemudian diangkat jarum itu. Air yang lengket di jarum itulah yang mengurangi volume air laut. Apa yang nyanyi? Apanya yang terkurangi? Barakallahu. Kenapa demikian? Karena Allah SWT memiliki kina, ginal mutlak, kekayaan mutlak. Tidak akan terkurangi sedikitpun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian, jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berdoa kepadanya dan memberi jaminan bahwa Allah akan mengabulkan. Baik. Nah, tinggal kita pelajari doa. Doa-doa yang kita panjatkan ini boleh jadi ada penghalangnya. Barakallahu fiik. Yang kita lakukan sehingga tak kunjung terkabulkan atau yang lainnya, wallahul musta'an. Tabrawah bin al-Mundhir wal Hakim wa sahahahu wa hadithun Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa antal mannan. Al hadith. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu. Ya Allah, aku sesungguhnya meminta kepada Engkau bi anna laka alhamdu, bahwa Engkaulah yang memiliki segala pujian. La ilaha illa antal mannan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang Maha memberi. Al-hadith. Wa hadith, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta. Al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa. Barakallahu, minta apapun yang kita ingin. Wa amthalu hadha fil kitabi was sunnati aktsaru min an tuhsa bi du'a. Baik. Dan yang semisal dengan ini dalam Al-Qur'an dan Sunnah terlalu banyak untuk kita sebut satu demi satu. Dalam masalah doa, alladhi huwa su'al wa talab, merupakan permintaan. Faman jahada kauna su'ali wa talabi ibadah faqad sadaman nususa. Maka barang siapa yang menentang bahwa berdoa itu bukan ibadah, maka sungguh dia telah menentang nas yang begitu banyak dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikiranya berdoa itu bukan ibadah. Ibadah, tapi banyak dari kemarin kita membaca dalil-dalil dari Sunnah, dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak itu. Doa adalah ibadah. Kapan Anda berdoa kepada selain Allah berarti Anda telah mengibadahi. Anda telah terjumus ke dalam bentuk-bentuk syirik. Baik. Banyak sekali. Yang semuanya adalah su'al wa talab, meminta dan berdoa. Faman jahada kauna su'al wa talabi ibadah. Barang siapa yang menentang bahwa berdoa, meminta itu adalah ibadah, maka sungguh dia telah menentang nas Al-Quran wa khalafal lughata wa isti'malal ummah salafan wa khalafan. Dan dia telah menentang bahasa dan pemakaian umat terhadap bahasa ini, meminta doa salapan mukhalafah dari dulu sampai sekarang. Ini orang-orang sufi ya lucu. Kalau disuruh berdoa kepada Allah tidak mau. Barakallahu fiikum. Berdoanya kemana? Doanya ke wali, doanya ke kuburan. Subhanallah. Dengan alasan bahwa Allah SWT maha mengetahui, katanya. Ilmuhu an hali yughni an su'ali. Kata mereka, Allah maha mengetahui keadaanku dan itu cukup dari doa. Tidak perlu doa, katanya. Allah maha mengetahui aku miskin. Berarti Allah akan memberi. Nah, Anda harus berdoa, Anda harus melaporkan, harus Anda nyatakan kebutuhan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ila apa? Ajaran seluruh nabi dan seluruh rasul. Coba tengok dalam Al-Qur'an. Setiap nabi memiliki doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma taqaddama min kalam Syekhul Islam wa tabi'ahu al-'allamah Ibnu Al-Qayyim min anna ad-du'a nawani du'a mas'alatin wa du'a wa ibadah wa ma dzakara bainahuma min at-talazum. Dan apapun yang dan adapun yang telah kita lewati dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah kemudian diikuti oleh muridnya Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim bahwa doa itu dibagi menjadi dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah berarti Anda mengangkat tangan memuji mengagungkan Allah selawat kepada Rasulullah kemudian Anda berdoa, namanya doa masalah. Ya Allah berikan aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah dan seterusnya, namanya doa masalah. Adapun doa ibadah, ya semua ibadah yang Anda lakukan, Anda sebenarnya dengan doa, dengan ibadah itu Anda meminta agar supaya Allah mengabulkannya, Allah meridhai Anda, Allah merahmati Anda. Itulah permintaan. Tapi dalam bentuk ibadah. Wa ma dzakara bainahuma min at-talazum, dan apa yang disebutkan oleh keduanya antara doa ibadah dan doa masalah ini min at-talazum, yakni keterikatan, kelaziman, watadammun dan saling mengandungi ahaduhuma lil akhir. Padahal bi'tibari kaunid dzakir wat tali wal musalli wal mutaqarrib bin nusuk wa ghairihi taliban fil makna. Yang demikian bahwa orang yang berzikir, orang yang membaca Quran, orang yang salat, ada orang yang melakukan ibadah haji dan yang lainnya, sebenarnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara makna. Fayadkhulu fi musamma du'a bihadzal i'tibar, maka sama seperti berdoa mereka dengan gambaran ini. Wa qad syara'a Allah ta'ala fi sholati syari'ata min du'a'il masalati ma la tuhsas sholatu illa bihi, ma la tasihu sholatu illa bihi. Dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita dari doa, doa masalah. Baru saja takbiratul Allahu akbar langsung Allahumma ba'id baini wa baina khotaya. Langsung Anda berdoa. Belum lagi Anda membaca Fatihah. Baik kita Anda sudah doa. Baca Fatihah. Penuh dengan doa. Anda memulai memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Doa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam diskusi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi." Aku telah membagi salat, membagi doa, bagi apa? Al-Fatihah. Antara aku dengan hamba-Ku. Yani, pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamidani, hamadani 'abdi, majjadani 'abdi. Dan seterusnya. Kemudian setelah itu hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina" kata Allah SWT, "Hada li'abdi wa li'abdi masa'at." Ini untuk hambaku dan untuk hambaku. Apa yang dia minta. Barakallahu fiik. Jadi, kalau kita berdoa, kalau kita beribadah, sebenarnya kita berdoa kepada Allah SWT. Apalagi sholat. Yang tidak akan sah sholat kita kecuali dengan doa di dalam. Kama fil fatihah wa baina sajadatain. Bagaimana fatihah? Anda tidak mau berdoa di situ. Tidak mau baca Fatihah artinya Anda tidak sah salat. Wa baina sajdataini wa fit tasyahudi wa dzalika ibadatun karruku'i wassujud. Doa itu sama seperti ketika Anda ruku dan sujud dan dalam ruku sujud pun Anda berdoa. Fatadabbar hadzal maqam, maka silakan Anda berpikir, mentadabburi kedudukan ini, yatabayyanu laka jahlul jahilina bit tauhid. Akan jelas oleh engkau bodohnya orang-orang bodoh terhadap ketauhidan. Al-syirk. Baik. Wa yuma yubayinu hadzal maqam wa yaziduhu idahan. Dan dari apa-apa yang memberikan kejelasan tentang maqam, maqam itu kedudukan, posisi. Wa yaziduhu fi idahan dan akan menambah kejelasan. Qaulul 'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi makna qaulih taala, ucapan Al-Allamah Ibnu Qayyim dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul ida alladziina awidu qul ida Allah awidu ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qul ida Allah, berkali-kali Allah mengulang-ulang untuk hamba-hambanya berdoa hanya kepadanya. Qul, katakan wahai Rasul kepada hamba-hambaku, du'ullah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Awidur Rahman atau panggil Ar-Rahman, sama saja. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Mannan, ya Latif, ya Quddus dan seterusnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ayyamma tad'u, mana saja dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kalian ucapkan untuk meminta. Ya Alim, ya Halim, ya Ghani dan seterusnya. Ayyamma tad'u, nama apapun yang Allah namakan dirinya, boleh anda berdoa memanggil nama itu. Falahul asma'ul husna, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Hadza du'a al-masyhur annahu du'aul mas'al. Inilah doa, kata Ibnu Qayyim, inilah doa. Al-masyhur annahu du'aul mas'al, yang masyhur bahwa inilah doa mas'al meminta. Qalu kana an-nabi yad'u rabbahu marratan yaqulu ya Allah wa marratan ya Rahman, fa dhanna al-musyrikun annahu yad'u ilahain. Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, terkadang beliau mengatakan ya Allah, terkadang beliau mengatakan ya Rahman. Fa dhanna al-musyrikun, maka orang-orang musyrikin pun menganggap bahwa Muhammad ini memiliki dua Tuhan, sementara selama ini dia mengajak kita menyembah satu Tuhan. Fanzalallahu hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat ini bahwa Allah SWT memiliki nama. Barakallahu fikum. Dzukira hadza an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Allah SWT memiliki nama. Nama-nama Allah sangat banyak. Bukan cuma 99. Baik. Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalillahi 99 apa? Isman ma'ahsahman ahsaha dakhal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, barang siapa yang mempelajarinya, paham maknanya, menjalankan keharusan-keharusannya, maka dia akan masuk surga. Tapi bukan cuma 99. Barakallahu fiik. Karena di hadis yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik. Alam tahu ahadan min khalq au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka. Baik. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku memohon meminta kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau miliki, yang Engkau turunkan dalam kitab. Baik, yang Engkau ajarkan kepada hamba dari hamba-hambamu, atau yang Engkau miliki yang hanya Engkau yang mengetahui nama-nama itu. Baik, barakallahu. Berarti apa? Allah memiliki banyak nama. Bukan cuma 99. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, 99 itu maksudnya begini. Seandainya ada seorang di antara kalian mengatakan, "Ana punya uang 2 juta atau 5 juta untuk ana sumbangkan ke mana? Ke masjid, pondok." Baik. Apakah Anda memang hanya punya uang 5 juta itu? Anda tidak. Assalamualaikum. Masih ada yang lainnya untuk pendidikan anak Anda. Masih ada yang lainnya untuk usaha yang Anda jalankan. Masih ada yang lainnya untuk Anda tabung. Masih ada. Kan begitu. Bukan berarti Anda hanya memiliki 2 juta atau 5 juta. Baik. Jadi ini adalah doa. Baik. Dukir adalikan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, waqila inna du'ahu nabi ma'na tasmiyah wal ma'na ayu ismin sammaitumuhu bihi min asma'illahi ta'ala imma Allah wa imma Ar-Rahman falahul asma'ul. Ada juga yang mengatakan bahwa doa di sini bima'na tasmiyah, yakni penamaan. Wal ma'na ayu ismin sammaitumuhu, ini nama apapun yang Anda namakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma Allah, apakah Allah atau Ar-Rahman, falahul asma'ul husna, Karena memang Allah memiliki banyak nama-nama yang indah. Wahada min lawazimil makna fil ayat, dan termasuk kelaziman dari makna ayat. Walaysa huwa ainul murad, balil murad bid du'a ma'nahu al ma'hudu al muttaradu fil Quran. Wahuwa du'a su'al wa du'a thana. Walaysa huwa ainul murad, dan ini bukanlah ainul murad yang kita inginkan. Balil murad bid du'a ma'nahu al ma'hudu al muttaradu fil Quran. Akan tetapi makna dari dua itu, mana yang masyur, ma'ruf dalam Al-Quran, ini dua su'al. Du'a dalam bentuk permohonan, permintaan. Doa ustana dan doa dalam bentuk pujian. Semakala idza urifa hadza fa qulhu ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Kalau ini sudah kita kenali, sudah kita tahu, maka ucapan Allah ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, tadarru'an wa khufya, dengan ketundukan, dengan dan suara lirih, suara yang rendah. Ya tanawaluna wa aid du'a. Ini mencakup dua jenis doa. Doa masalah dengan doa ibadah. Lakinnahu zahirun fi du'ail masalah. Tapi ini sangat jelas dalam masalah doa masalah. Doa permintaan. Mutadamin li du'ail ibadah. Sekaligus mengandungi doa ibadah. Walihada umira bi ikhfa'i. Oleh karena itu diperintahkan untuk menyembunyikannya. Terkandung dua ini, doa rabbakum tadarruan wa khufya. Doa itu ibadah sendiri dan doa itu adalah permintaan. Paham? Doa masalah itu sendiri adalah ibadah. Oleh karena itu diperintahkan untuk menyembunyikannya. Tak perlu disampai, tak perlu dikeras-keraskan suaranya, diangkat tinggi-tinggi, barakallahu fikum. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Kalau anda berdoa bisik-bisik. Qala al-Hasan baina du'a'i sirri wa du'a'i al-alaniyati 70 dhi'fa. Berkata al-Hasan al-Basri, antara doa yang dipanjatkan dengan sembunyi-sembunyi atau dengan suara lirih, di tengah malam antum berdoa, usai melakukan solat tahajud, anda berdoa, ya Allah, dengan suara lirih, anda menampakkan butuhnya anda dengan apa yang anda rengek ilhah dengan alania, antara doa sir, doa yang kita panjatkan sendiri di tengah malam untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita secara umum, itu lebih utama 70 dhi'fan, 70 kali lipat daripada doa yang Allahumma Allahumma diaminkan oleh orang. Amin, orang mengatakan, jago imam itu berdoa. Panjang dan seterusnya. Sementara makmum juga tidak tahu doa apa, pokoknya amin juga sana. Tidak tahu imam itu minta apa, pokoknya amin juga, amin juga. Wallahul musta'an. Ya, walaupun walaupun yang berdoa dan yang mengaminkan sama-sama berdoa, tapi dalam kondisi selesai sholat kan tidak ada tuntunannya, paham barakallahu fikum. Untuk dilakukan terus menerus setiap selesai sholat fardu, imam berdoa dan makmum mengaminkan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, sehingga para imam kita menganggapnya itu perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan. Baina du'a isir wa du'a al-alaniyati 70 dhi'fan, 70 kali lipat. Wal karkan al-muslimuna yajtahiduna fi du'a wa lam yusma' lahum. Dulunya kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam berdoa dan tidak didengar sedikit pun suara dari mereka. In kana illa hamsan bainahum wa baina rabb, yang ada cuma sekedar hamsan itu suara apa ya, suara hamsan itu suara yang tidak jelas karena kecil, tapi kita tahu orang ini lagi berbicara, lagi berdoa, lagi mengucapkan sesuatu. suara lirik. Walam yusma' lahum saut, enggak ada suara. In kana illa hamsan bainahum wa bainar rabb. Yang ada hanya suara lirih antara dia dengan Rabb. Qulhu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Wa idza sa'alaka 'ibadi, engkau wahai Rasul, engkau ketika ditanya oleh hamba-hambaku tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inni qarib, maka sampaikan kepada mereka bahwa aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan mengijabah doanya, permintaannya orang-orang yang meminta kalau mereka meminta kepada aku. Kurang apa lagi? Perintah doa di dalam Al-Quran begitu banyak. Masihkah ada yang mengingkari bahwa itu adalah ibadah? Baik. Yatanawaluna wa'id du'a. Wa idha salaka ibadi anni fa'ini qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani. Alistajibuli waliyubinu bila Allahum yarsudu. Ini mencakup dua jenis doa. Dua ibadah dan dua masalah. Wa bi kulli minhuma fussiratil ayat. Dan dengan dua ini, tafsirkan ayat ini. Qila utihi idha sa'alani. Aku akan memberikan kepadanya kalau dia meminta kepadaku. Wa qila uthibuh idha abadani. Di sisi yang lain, kalau doa itu doa ibadah. Uthibuhu idha abadani. Aku akan mempahalai dia kalau dia beribadah kepadaku. Paham insyaAllah ini, doa ibadah dengan doa masalah. Paham warahmatullahi. Doa masalah, masalah itu meminta, ya Allah berikan aku, ya Allah ampuni aku. Doa masalah, meminta. Adapun doa ibadah, dia beribadah tapi sebenarnya dia artinya dia berdoa. Kalau dia sholat, dia puasa, dia haji dan seterusnya, sebenarnya dia mengatakan, ya Allah, apa? Rahmatilah aku, ya Allah berikan pahala untuk aku dengan ibadah yang aku lakukan. Ya Allah dan seterusnya. Sebenarnya dia berdoa. Ada harapan-harapan dia ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan apa? Doa ibadah. Doa dalam bentuk ibadah. Kalau ini doa dalam bentuk meminta. Paham lebih. Jadi di sini kalau diartikan dengan dua makna tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ujibu da'watan da'i da da'ani, aku akan mengijabah doanya orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada aku. Yang meminta aku akan beri, yang beribadah kepada aku akan pahalai. Begitu maksudnya. Walaysa hadza misti'malil lafzi fi haqiqatihi wa majazi. Ini bukan pemanfaatan kata dalam bentuk lafadz hakikat dan majaznya. Bal hadza isti'malu fi haqiqatil wahidatil mutadammitil amrayn. Bahkan ini adalah pemanfaatan tentang hakikat yang satu yang mengandungi dua makna sekaligus, doa ibadah dengan doa masalah. Wahada yati bi masalah shalah, dan ini akan datang ke permasalahan salat nantinya. Wanha hal nukilat an musammaha fil lughati wa sarat hakikatan syar'iyatan ustu'milat fi hadhil ibadati majasan lil alaqati bainahuma bainaha wa bainal musammal lughawi. Tentang masalah sholat misalnya. Sholat. Apa artinya sholat? Secara bahasa sholat adalah apa? Sholat artinya doa. Sholat artinya doa. Secara bahasa. Kata Allah SWT. Wasalli alaihin. Wasalli alaihin. Ini berdoalah kalian. Berdoalah engkau wahai Rasul untuk mereka. Barakallahu fiik. Lah, karena memang sholat itu dipenuhi dengan doa mulai dari awal sampai akhir. Ya kan? Doa ibadah dan doa masalah. Barakallahu fiik. Sara hakikatan syar'iyyah. Jadilah sholat itu sebagai hakikat syar'i. Karena semuanya adalah ibadah. Semuanya adalah doa. Dari awal sampai akhir. Awistu'milat fi hadhihi ibadati majazan lil alaqati, atau dia dipakai kata salat itu untuk gerakan salat dari awal sampai akhir karena ada hubungannya antara musammal lughawi secara bahasa. Oh iya, baqitun alwad'il lughawi, atau memang salat itu karena dipenuhi dengan ibadah. Ibadah doa ibadah, doa masalah secara bahasa. Wadumma ilaiha arkan wa syara'id, tinggal ditambah ke dalamnya rukun-rukun, syarat-syarat, wala ma qarrarnahu la hajata ila syai' min dzalik. Dan sesuai dengan apa yang kita katakan tadi, tidak perlu lagi kita bahas ini. Karena apa? Salat itu sendiri terdiri dari apa? Dari doa, ibadah dan doa, masalah dan mutalazimah. Barakallahu fiik. Anda berdoa di dalam salat, itu adalah bagian dari salat. Anda melakukan gerakan-gerakan, semuanya adalah doa. Mutalazimah. Fala hajlah hajata ila syai' min dzalika. Fa innal musalli min awwali salati ila akhirih la yanfaku min an du'a. Karena seorang yang melakukan salat dari awal dia melakukan salat sampai akhir salatnya, dia tidak pernah lepas dari doa. Imma doa ibadah wa wasana au doa talabil masalah. Apakah doa yang dilakukan itu doa ibadah, sanjungan pujian, gerakan-gerakan untuk Allah Subhanahu wa taala, atau doa talab wa masalah atau permintaan? Barakallahu fiik. Dari awal salat, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'adta bainal musyrik wal maghrib, seterusnya sampai assalamualaikum warahmatullahi, semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan doa. Barakallahu fiik. Diawali dengan doa pertama, Allahu akbar, pujian-pujian. Itu doa. Doa ibadah. Pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri dengan doa masalah. Imma doa ibadah wa sana au doa talab wa masalah. Wa huwa bil halaini da'in, dan di dua keadaan ini seorang yang salat tetap dalam kondisi berdoa. Barakallahu fiik. Intaha minal bada'i, min bada'il fawaid. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Jadi kalau ada orang anak mau doa dulu, dengan artian mau sholat, barakallahu fikum. Karena sholat artinya doa dengan dua makna. Doa masalah dengan doa ibadah. Taib. Lantas tahu. Hmm.